Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, di mana bumi itu dipijak di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di manapun jantung itu berdetak, di situ ada nikmat Allah tabaraka wa taala. Bahkan detakan, setiap detakan itu pun nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan pernah buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kufur nikmat bahwa gara-gara satu dua masalah akhirnya kita lupa terhadap berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita di waktu yang sama, di jam yang sama, di menit yang sama, di detik yang sama. Dan begitulah manusia. Manusia itu zalim. Salah satunya adalah zalim dalam membaca dan melihat kondisi. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Itu salah satu bentuk bodohnya manusia itu, yaitu fokus dengan satu dua masalah dan lupa dengan ratusan bahkan ribuan kenikmatan di waktu yang sama. Akhirnya dia sengsara dengan cara berpikirnya. Dia galau dengan cara melihatnya. Dan semakin celaka ketika dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesengsaraan di atas lapisan kesengsaraan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Allamah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, salah satu karya terbaik dalam pembahasan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah menjelaskan siapa orang-orang yang berhasil dan siapa orang yang hidupnya aman, dijaga gitu. Ternyata wal mansur man nasarahullahu azza wajal. Ternyata kaidah para ulama itu, ibu-ibu dan jamaah sekalian, bahwa yang berhasil adalah orang yang ditolong oleh Allah. Dan yang aman, yang hidupnya baik-baik aja, yang hidupnya terjaga adalah man hafizahullahu taala. Yaitu orang yang dijaga oleh Allah. Yang dijaga oleh Allah. Jadi yang berhasil itu, atau kalau kita ingin berhasil, gak harus jadi orang yang cerdas dan jenius. Ada banyak orang yang cerdasnya biasa-biasa saja tapi berhasil dalam sebuah bidang. Gak harus dengan uang, ada banyak contoh. Tidak dengan kekuatan uang, tapi pastinya orang yang berhasil itu ia mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya kita sudah jelaskan fokus kita itu gimana ditolong sama Allah. Fokus kita itu bagaimana ditolong oleh Allah. Fokus kita itu bagaimana dijaga oleh Allah. Itu yang paling penting. Kita punya berbagai macam kekurangan, kalau Allah yang tolong, udah selesai. seperti ada orang paling miskin di kota tersebut, tapi kalau dia ditolong permodalannya oleh orang yang paling kaya di kota tersebut atau yang paling kaya di negeri itu, saya rasa gak ada isu lagi masalah ini, walaupun dia orang paling miskin. Tapi dia ditolong sama yang paling kaya. Itu akan merubah semuanya, hadirin sekalian. Dengan izin Allah, kamu kok bisa sembuh ya? Allah tuh sembuhkan kamu melalui apa sih? Kamu kan gak ngerti dunia medis. Iya, aku gak ngerti medis. Tapi yang merawat aku adalah orang dokter terbaik di Asia gitu. Maka Allah sembuhkan melalui dokter ini. Jadi dia gak ngerti apa-apa, dia gak ngerti obat, dia gak ngerti antibiotik, dia gak ngerti segala macam, dia gak ngerti bagaimana cara mendiagnosa. Tapi ketika dalam menjalani pengobatan ini, dia didampingi, dia ditolong oleh dokter terbaik di Asia, maka Allah kasih kesembuhan. Kan cara berpikir demikian. Jadi orang beriman tuh coba berpikir simpel, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Gimana caranya Allah tolong, itu poinnya. Sebelum ribet-ribet yang lain. Nah, kita itu seringkali hidupnya lebih sibuk bagaimana dapat pertolongan makhluk dibanding mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kurang berkah, bahkan enggak berkah sama sekali. Karena akhirnya kita fokusnya ke teman kita, ke kenalan kita, ke network kita. Adapun kalau masalah teknis gak ada masalah, tapi sampai hati terpaku dengan mereka, tergantung dengan mereka, tersandera oleh mereka, maka itulah awal dari mimpi buruk kita dalam kehidupan. Hadirin Allah muliakan, ini yang harus kita dudukkan. Ini yang perlu kita tanamkan. Ingat keberhasilan kita dimanapun, dalam, kalau ibu-ibu dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam membangun hubungan dengan mertua misalnya, atau ibu-ibu yang lebih senior bangun hubungan dengan mantu, lalu hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan keluarga besar. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau berhasil, ibu-ibu dan jamaah sekalian, selalu berpikir pertama, gimana agar Allah tolong saya? Bagaimana agar Allah tolong saya? Gimana caranya biar Allah jagain saya? Itu dulu, sebelum yang lain. Kalau Allah udah tolong kita, semuanya akan mudah, semua akan mulus. Bukankah setiap sholat kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, gak ada yang bisa nyegah kalau engkau sudah kasih. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan enggak ada yang bisa ngasih kalau engkau sudah cegah. Kalau Allah udah larang, enggak ada yang bisa ngasih. Tapi kalau Allah udah kasih, siapa yang bisa cegah? wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Gak ada manfaatnya siapapun orang kepada Anda. Mau dia punya kedudukan, mau dia punya ini, kalau gak ada yang bisa kasih. Maka selalu fokus ke sana lah hadirin. Makanya setiap kita jalani hari-hari kita, jalani kewajiban kita, jalani tanggung jawab kita, jalani peran kita di kehidupan kita, yang pertama kali, gimana caranya ketika aku jadi istri, aku ditolong sama Allah. Gimana ketika aku jadi ibu, Allah tolong aku dalam mendidik anak-anak. Gimana Allah tolong anak-anakku jadi anak yang soleh dan soleha. Ketika aku berada dengan mertua, gimana biar aku ditolong sama Allah. Sehingga mertuaku nyaman, sebagaimana orang tuaku nyaman sama aku. Ketika kita lagi ngerjain sesuatu, gimana biar ini dilancarkan. Selalu berpikir demikianlah. Selalu berpikir, makanya mulai dari itulah. Baru nanti tawakal, lalu banyak doa sama Allah. Lalu itu tadi sebagaimana kita sampaikan, kita akan fokus bagaimana mengamalkan perintah dan larangan Allah. Bagaimana menolong agama Allah dalam konteks kita, skup kita, dan kehidupan kita. Karena sebagaimana yang sudah kita bahas, yang Allah tolong itu orang yang menolong agamanya. Itu. Sesuai dengan konteks dia. Sesuai dengan kotak dia. Itulah yang Allah janjikan pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan Allah akan kokohkan hati kalian. Allah akan kokohkan hati kalian. Nah, itu yang harus terus kita ingat, ingat ibu-ibu. Dan jangan pernah lupa tentang hal itu. Jadi ibu-ibu fokus ke sana. Jadi jangan overthinking gitu. Jangan mikir A, mikir B, mikir C. Bu, semua kekhawatiran ibu-ibu, semua ketakutan ibu-ibu, kalau Allah sudah jaga kita, Allah yang jaga nih, maka gak akan ada kenyataan itu, ketakutan-ketakutan. Asal Allah yang jaga. Kalau manusia yang jaga masih bisa miss, masih bisa ketiduran tuh manusia, masih bisa khilaf, masih bisa dikadalin. Tapi kalau Allah yang jaga kita, Allah yang tolong kita, gak ada yang bisa otak-atik. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW tuh secara teknis itu punya apa, hadirin? Di kota Mekah. Untuk menghalangi jika ada orang musyrik itu ingin membunuh beliau atau menghabisi nyawanya. Tapi secara kekuatan pasukan gak ada. Dana juga demikian, segala macam. Tapi begitu Allah lindungi beliau, gak ada yang bisa sentuh tuh. Itu luar biasa. Oh, Pak Ustadz, tapi kan ada keluarga besarnya. Iya, ada keluarga besar. Tapi yang membuat orang-orang musyrik Quraisy berpikir seperti itu, sehingga mereka takut untuk mengusik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir dengan keluarga besarnya, itu siapa? Yang kasih rasa takut itu siapa? Yang kasih rasa khawatir itu siapa kalau bukan Allah? Itu siapa? Lalu mereka akhirnya punya ide. kenapa idenya nggak dari awal gitu? Sebagaimana banyak dari kita punya ide brilian ketika ditanya kok bisa, nggak tahu. Gitu. Kita dalam hidup kita ini punya di, apa namanya pernah memiliki ide brilian yang benar-benar bagus, game changing dan seterusnya. Ketika ditanya kok bisa sih kamu punya ide gitu, saya juga nggak tahu. Allah kasih aja ke saya. Jadi kenapa ide itu nggak dari awal gitu? Allah nggak akan. Dan ketika ide itu muncul kan itu juga dari iblis. Di saat yang tepat Allah perintahkan Nabi SAW keluar dari kota Mekah ke Madinah. Dan Madinah pun juga udah siap. Gitu loh. Jadi lihat bagaimana cara Allah SWT melindungi Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Allah SWT melindungi Nabi SAW di Gua Hiro. Coba hadirin. Di Gua Thawr. Ketika hijrah. Bayangkan udah di sweeping. Itu pasukan sweeping udah sampai di atas. Gak kelihatan. Lihat bagaimana perlindungan Allah SWT kepada hambanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dilindungi. Dan Allah SWT bukan hanya melindungi fisik Nabi SAW. Tapi Allah pun melindungi hati Nabi SAW. Tenang Nabi SAW. Bahkan beliau lah yang menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih. Allah bersama kita. Dan itu kalau Allah jaga itu. Di kondisi sangat genting sekalipun Allah bisa tenangkan hati kita. Nah coba kita evaluasi lah jamaah dan ibu-ibu. Kenapa kita gak pernah dapat ujian segenting Rasulullah SAW, tapi kayaknya perasaan jungkir balik terus, turbulensi terus, deg-degan terus, galau terus, dikit-dikit, kayaknya gue kena mental nih, kayaknya gue kena mental nih. Padahal kalau kita bandingkan ujian dan masalah kita dengan masalah Rasulullah SAW, gak ada apa-apanya. Nah ini kan berarti kita gak kurang dijaga sama Allah. Kenapa kurang dijaga? Allah kan gak zolim. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Bukankah Allah ar-Rahman ar-Rahim? Bukankah Allah berkata wa anna Allah alaysa bi dhullami lil abid? Surat Ali Imran 182, Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Nah kenapa ya Allah gak jagain saya? Kenapa ya Allah gak tolong saya? Evaluasi diri kita, Allah gak mungkin zolim kok sama kita. Ini kan berarti ada masalah dengan kita. Nah kita fokusnya keluar, fokusnya ke si A, fokusnya ke si B, fokusnya ke si C. Kan begitu. Kita fokusnya sama orang yang zolimin kita misalnya. Iya. Dizolimin orang kan gak bisa dipisahkan dengan kehidupan hadirin. Kata para ulama, orang yang hidup itu pasti ada yang sayangi dan pasti ada yang benci sama dia. Itu udah keniscayaan. Itu dijelaskan para ulama, dijelaskan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan para ulama yang lain. Ada yang sayang sama dia dan ada yang benci sama dia. Nah seringkali kan kita ketika ada kita mengalami sesuatu yang langsung kita salahkan orang yang benci sama kita, yang zolim sama kita. Padahal coba kita renungkan ya, sezolim-zolimnya orang itu, kalau Allah yang jaga kita, emangnya kita akan terkena kezolimannya? Kalau Allah jaga hati kita, emang akan terpengaruh? Nah pertanyaannya, kenapa nih gak terjaga itu? Oh ternyata kita nih kurang jaga hak Allah. Itu poinnya ibu-ibu. Bagaimana tidak Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah kan jaga kamu. Jagalah hak Allah, niscaya Allah kan jaga kamu. Masa Allah bohong? Masa Nabi SAW bohong? kok aku nggak dijaga ya? Kan kemungkinan cuma dua, yang ya sabda itu nggak benar atau kita yang nggak perform gitu aja. Dan nggak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bohong. Allah berfirman, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah berikan kepada beliau. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, oh berarti kita nih yang tidak perform, kita yang tidak jaga hak Allah. Kalau gitu mari kita evaluasi diri, mari kita introspeksi, apa sih ini hak Allah yang belum kita tunaikan, belum kita jaga. Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang kita lalaikan selama ini? Apa hak Allah yang kalah dengan hawa nafsu kita, ibu-ibu? Yang kalah dengan emosi kita? Yang kalah dengan keegoisan kita, itu Pak. Itu yang paling efektif. Kalau kita fokus sama orang, sama si A, sama si B, fokus sama suami, suami terus yang disalahin. Oke, suami salah. Emang kita gak pernah salah? Aku tuh gak pernah salah, Pak Ustadz. Nah itu, mengklaim diri gak pernah salah aja udah sebuah kesalahan. Benar gak ibu-ibu? Tapi suamiku tuh begini, Bu, anggap aja dalam hidup rumah tangga ibu gak pernah salah, anggap aja. Paling gak ibu punya satu kesalahan. Apa tuh hadirin? Salah milih suami, gitu. Jadi salah juga. Yang milih siapa? Wong ibu yang milih kok. Jadi hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan, marilah kita mencari penjagaan Allah, dan marilah kita mencari pertolongan Allah. Itu aja deh. Hidup tuh gitu aja deh. Ibu ingin berhasil jadi istri, udah cari pertolongan Allah deh. Ingin berhasil jadi istri, cari penjagaan Allah. Itu hal penting. Gak usah ribet-ribet. Nanti gimana. Jangan mikir itu. Yang penting tuh siapa yang jaga, itu yang paling penting. Mau ada yang ganggu ibu-ibu, tapi yang jaga pihak yang paling kuat di kota ibu-ibu, gak akan bisa mereka. Itu kalau manusia yang jaga. Lalu gimana kalau Allah yang jaga? Selalu berpikir demikian. Dan lihat contoh-contoh dulu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim serta ulama yang lain selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, tim beserta semua umat muslim selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya seorang akhwat, saya punya kelemahan orangnya ribet banget. Apalagi dalam mutusin sesuatu masih muter-muter, enggak sat-sat. Dan sering waktu habis sia-sia karena urusan yang gak penting. Contoh, beli baju online. Itu mikirnya berhari-hari. Masya Allah. Akhirnya mengganggu ibadah. Fokus ibadah saya terdistract. Gimana ya solusinya Ustadz agar saya bisa melangkah dan berpikir dengan tepat dalam memutuskan sesuatu. Apakah kaidah untuk bisa saya terapkan? Mohon bimbingan dan nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan saya, Ustadz, menjawab pertanyaan saya. Amin. Saya punya kelemahan orangnya ribet banget. Ribet banget itu berarti konotasinya negatif ya. Jadi overdosis dalam ngurus sesuatu itu mungkin poinnya. Nah, gimana nasihatnya? Amalkan materi kita. Berarti ada yang perlu dievaluasi dari pertolongan Allah dan penjagaan Allah itu. Kalau Allah tolong kita, nggak akan ribet. Kalau Allah jaga pola pikir kita, nggak akan ribet. Gitu loh. Dan contoh seperti itu tuh banyak, ibu-ibu sekarang. Ada teman-teman tuh yang kalau beli sesuatu cepet banget. Dan jitu juga, cepet. Nggak usah ribet-ribet. Gitu loh. Kenapa ditolong sama Allah? Ya kan dia punya sifat begitu, pokoknya cepat aja. Udah pak, udah. Gitu. Mbak udah selesai belajar? Oh, udah. Loh, bukannya tadi baru masuk pokok? Iya, udah selesai. Ini udah, saya dapat apa yang saya dapat, yang saya cari. Gitu loh. Tapi ada orang-orang juga itu kalau masuk toko nggak keluar-keluar, gitu, lama banget gitu. Ada kadang-kadang lebih dari 1 jam. Dan yang lebih mengerutkan dahinya gitu, begitu keluar paling baunya cuma 1 belanjaan, bahkan nggak bawa sama sekali. Gimana bu? Nggak ada yang cocok? Hah? 1 jam bu, uplok-uplok di sana nggak ada yang cocok. Ya begitulah. Ada orang tuh itu datang masuk satu toko, keluar dapat ke parkiran pulang deh. Gitu. Ada orang tuh harus tawaf dulu satu. Itu pun akhirnya dealnya di toko pertama gitu. Tapi dia enggak mau beli kecuali sampai tawafin itu dulu. Subhanallah. Jadi seharian. Padahal kalau dia langsung deal di toko pertama 5 menit. Tolonglah bagus. Kadang-kadang kita, loh, nggak jadi beli. Bukannya tadi udah muji itu bagus? Iya bagus. Suka. Nggak cocok. Oh, harganya mahal? Enggak, harganya bagus. Terus kenapa nggak beli? Kita lihat dulu ke sana. Gitu. Nanti. Dan benar yang paling bagus tuh itu. Jadi hadirin, ini juga perlu kita renungkan. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak doa sama Allah. Jaga hak Allah. Makanya belanja kita atau beli sesuatu, cara kita beli sesuatu itu sangat dipengaruhi dengan kita beribadah kepada Allah. Loh hadirin. Kan ihfadillah ya fatka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Yang kedua, hadirin sekalian, baru kita pikirkan beberapa hal teknis. Di antara tipsnya yang kedua, dengan meyakini bahwa yang paling berharga dari dunia itu adalah waktu. Waktu. Bukan. Contohnya kalau dalam konteks pertanyaan, bukan dapat harga paling murah, bukan. Atau bukan mendapatkan barang yang paling bagus, padahal kebutuhan kita tidak harus di level itu. Jadi misalnya kita butuh barang dengan nilai 7 gitu loh. Dan untuk mendapatkan barang dengan nilai 7, kita hanya butuh 5 menit. Tapi kan gitulah kalau kita membeli sesuatu, ternyata bukan hanya ada barang yang level 7, tapi ada yang 8, 9, 10. Dan itu masuk masuk cukup masuk ke budget kita, tapi kita pilih-pilih gitu. Akhirnya diskusinya berhari-hari gitu. Tadi kan beli baju online-nya berhari-hari mikir gitu, beli ini nggak ya, beli itu. Padahal sebenarnya kita nggak terlalu butuh juga itu. Yang kita butuhkan grade-nya di bawah itu. Atau mau yang A mau yang B, misalnya kita mikir berhari-hari, kira-kira pertimbangannya apa sih, Ibu? Warna misalnya, mau warna biru atau hitam ya. Sebenarnya dari warna biru sama mau kita beli warna biru ke, mau pakai warna hitam, nggak ada isu juga, gitu loh. Semua oke, semua bagus, banyak oke. Tapi karena beli yang hitam atau yang biru ya, nanti dulu, istikharah dulu. Kayaknya belum mantap nih, istikharah lagi. Padahal tanah tinggal beli, waktu tuh habis. Waktu itu nikmat yang paling mahal. Nah, kita harus punya mental itu tuh, bahwa kalau harus ada yang diselamatkan, maka selamatkanlah waktu. Dan kalau harus ada yang dikorbankan, jangan pernah mengorbankan waktu. Korbankan yang lain aja. Korbankan uang, korbankan harus lebih mahal, korbankan selama kita mampu ya. Waktu itu jangan sampai terotak-atik. Itu prinsipnya orang-orang beriman. Waktu itu hanya boleh dihabiskan dengan iman, amal soleh, tawasi bil haq, wa tawasi bil sabr, wal asr. Demi waktu, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil sabr. Itu poin. Demi waktu. Jadi waktu mikir berarti itu habis waktu, sayang. Sayang. Terus hadirin sekarang Allah muliakan, kita juga harus berpikir pemahaman dan cara apa kemampuan berpikir itu pun nikmat dari Allah. Itu dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam I'lamul Waqi'in dan lain-lain. Dan para ulama yang lain. Nah, jadi gunakanlah pola pikir kita untuk hal-hal yang besar, hal-hal yang strategis. Sayang gitu loh, kita punya spek pola pikir yang bagus, tapi hanya milih ini atau ini ya, gitu. Milih ini atau ini ya. Padahal ada banyak hal-hal penting strategis yang bisa kita pikirkan. Sayang, itu nikmat mahal. Terus yang terakhir, kalau kita mampu, daripada mikirnya berhari-hari, ya beli semua aja gitu. Terus kita bagi-bagiin ya hadiah. Kadang-kadang kita tuh mikir berhari hanya gara-gara dua piece baju aja, dan terjangkau juga gitu loh. Ya udah beli dua, satu kasih A, satu kasih B. Loh, saya mana Pak Ustaz? Oh iya betul. Ya udah satu buat kita, satu buat yang lain. Kalau beli dua, kalau beli tiga, jadi daripada ribet-ribet. Kalau dikasih nanti mikirnya yang mana mau dikasih orangnya lagi lah Pak Ustaz lama. Ah itu butuh taufik udah kalau begitu. Gitu lah. Jadi sekali lagi itu yang perlu kita jawabkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim, Ustadz, keluarga, tim kajian dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz, saya yakin bahwa Allah Maha Penolong. Namun bagaimana kita bisa meyakini bahwa kita layak ditolong Allah mengingat banyaknya dosa dan sedikitnya amalan? Walaupun dari hari ke hari berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik, adakah ukuran bahwa kita layak ditolong oleh Allah? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Adapun takaran ditolong Allah itu kembali ke surat Muhammad tadi, intan surullah yansurkum, jika kalian berusaha menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insyaallah kan jaga anda. Adapun banyak dosa, Siapa yang enggak banyak dosa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan. Tinggal kasih solusinya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mukhairul khata'ina tawwabun," dan yang paling baik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Nah, disinilah pentingnya ilmu gitu loh. Kita harus belajar nih, Ibu-ibu. Nah, makanya Ibu-ibu sekalian, keputusasaan itu, pesimistis itu sangat erat dengan minimnya ilmu. Coba lihat deh, orang yang putus asa dalam sebuah hal ya, itu karena dia gak ngerti ilmunya. Bukan karena masalahnya pelik, bukan. Ada, kita punya, "Sis, kamu tuh kenapa? Aku udah give up deh. Aku udah putus asa." "Loh, kenapa?" "Ya habis semua mentok." "Emang kamu udah pernah nyoba cara ini belum?" "Cara apa maksud kamu?" "Iya, ini Nabi kita SAW mengajarkan begini." "Enggak, belum. Ini loh." "Oh, ada solusi, ada solusinya. Ada jalan keluarnya." "Ya ada. Gini loh caranya. Ini sabda Nabi SAW, ini keterangan ulamanya." Akhirnya secara otomatis yang awalnya putus asa jadi punya harapan. Jadi harapan itu sangat berkaitan dengan ilmu kita. Sebagaimana keputusasaan itu sangat berkaitan dengan kebodohan kita, itu poinnya. Itu enggak boleh kita lupa. Nah, sama kan? Kayaknya aku udah putus asa deh, Pak Ustaz. Masa orang kayak begini ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Saya ini kotor loh, Pak Ustaz. Tuh kan. Kenapa putus asa? Ya saya tahu, paling tahu diri saya lah, Pak Ustaz. Pak Ustaz tuh baik sangka sama saya karena belum kenal saya aja. Saya paling tahu, Pak Ustaz, dosa saya banyak. Tunggu. Ibu udah pernah baca hadis kisah pembunuh 99 nyawa apa enggak? Belum, Pak Ustaz. Ngomong-ngomong, Ibu pernah bunuh orang? Ya enggak lah, Pak Ustaz. Enggak pernah lah. Bunuh cicak aja aku takut, apalagi bunuh orang. Misalnya. Ini, Bu, ada hadis. Ada seseorang pernah melakukan dosa besar. Ngebunuh. Enggak tanggung-tanggung 99 orang. Menurut Ibu tuh parah banget. Itu mah udah parah banget lah, Pak Ustaz. Nah, dia datang ke rahib, Bu. Tanya, bisa tobat enggak? Kata rahib, enggak bisa. Udah kebanyakan tuh dosa. Akhirnya dieksekusi tuh rahib. Jadi 100 korbannya. Lalu singkat cerita, dia pengen, benar-benar pengen tobat. Enggak puas dengan rahib. Akhirnya dia cari alim ulama, ahli ilmu. Ditanyalah sama dia, "Gimana, saya udah ngebunuh 100 orang, saya pengen tobat, ada kesempatan gak saya bertobat?" Lalu apa kata ulamanya? "Man yakulu bainaka wa baina taubat," siapa yang bisa cegah kamu dari taubat? Hah? Jadi ada taubat, Pak Ustaz, kata sang ibu. Itu kata Nabi SAW menceritakan hadis itu, "Man yakulu bainaka wa baina taubat," siapa yang bisa menghalangi anda dari taubat? Ada. Akhirnya jadi punya harapan. Oh gitu ya. Jadi harapan itu tuh sangat kaitannya dengan ilmu. Dan putus asa itu, pesimistis itu kaitannya dengan kebodohan. Jadi coba kita belajar, sehingga kita lalu berusaha kita resapi. Ilmu itu harus sampai ke hati. Maka kita insya Allah akan optimis bi'idznillahi ta'ala. Dan Allah akan tolong kita. Ana inna dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku pada diriku. Kalau kita optimis Allah akan tolong dan jaga, insyaallah Allah akan tolong jaga. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Allah merahmati Imam Abdul Qayyim. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Ustadz, jika seorang istri mendapati banyak sekali tanda-tanda kemunafikan dan psikopat pada suaminya di usia pernikahan kurang dari 1 tahun dan belum dikaruniai keturunan, apa nasihat Ustadz untuk sang istri? Sampaikan derajat wajib untuk khulu terhadap suami yang seperti itu, atau apakah yang demikian masih bisa dikategorikan istri bersabar terhadap suami? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Saran saya, suami dan istri, atau kalau suaminya enggak bisa atau enggak mau, datang ke ahli ilmu. Kalau sulit, bicara sama pihak yang bijak, yang matang untuk membicarakan hal ini. Masalah rumah tangga gak mudah, ibu-ibu sekalian, dan butuh dijelaskan secara terperinci. Karena kan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, kan Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau menghukumi sebuah perkara sampai anda mendengar dari dua pihak gitu. Jadi cobalah diangkat itu secara personal, lalu minta pertolongan sama Allah. Lalu jaga hak Allah. Makanya kan dalam manajemen konflik itu, apa kata Allah dalam surat An-Nisa 35, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Maka hendaklah masing-masing pihak mengutus gitu loh hakam, perwakilan dari keluarga laki-laki yang bijak, yang bijak, yang matang, yang punya ilmu, dan pihak perempuan pun juga kirim perwakilan yang bijak juga, yang matang juga, yang dewasa, yang punya ilmu, yang bisa kita libatkan. Ya kalau nggak bisa idealis, yang paling maksimal deh gitu loh. Siapa yang paling bijak, siapa yang paling berilmu, siapa yang paling matang gitu. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua belah pihak jujur pengen islah, pengen perbaikan, maka Allah akan kasih taufik untuk mencapai kata sepakat dan memperbaiki keadaan. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui baik yang umum maupun yang detail. Jadi ini penting. Makanya kalau kayak gini, coba libatkan pihak keluarga yang bijak ya, yang amanah, yang enggak khianat, yang menginginkan yang terbaik buat semua pihak. Itu poin. Coba dilakukan itu. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Ibnu Qayyim Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara menemukan rasa ikhlas dan bisa yakin kalau Allah akan menolong kita dengan ujian-ujian yang kita hadapi saat ini? Mertua perempuan saya dalam keadaan sakit dan keadaan sudah harus dilayani secara penuh, hanya bisa berbaring. sedangkan adik perempuan kakak laki dan kakak laki-laki suami seperti tidak mau mengurus mertua saya. Jadi saya dan suami yang sekarang harus mengurusinya. Saya khawatir ada rasa tidak ikhlas dalam mengurusi mertua saya, dan kadang ada rasa kesal karena membayangkan kakak-kakak ipar saya seperti tidak mau mengurusinya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, apa alasan kita ragu Allah enggak tolong kita kalau kita berusaha jadi hamba yang baik? Konteks pertanyaan ini apa sih hadirin? Konteks pertanyaan ini kan gimana meyakinkan Allah akan tolong kita misalnya dalam masalah mengurus mertua gitu ya. Mengurus mertua. Allah tolong saya enggak ya Pak Ustaz ketika saya ngurus orang tua saya? Hadirin, ngurus mertua itu mudah atau berat hadirin? Secara umum enggak mudah. Apalagi dalam kondisi sakit dan harus dilayani secara penuh. Hanya bisa berbaring, enggak mudah tuh. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih urgent dan lebih berat? Mengurus orang tua seperti ini atau mertua seperti ini, atau mengalami kelainan jantung atau mengalami detakan jantung yang gak normal, lebih berat mana sih? Masalah jantung tuh lebih berat hadirin. Allah tambah aja frekuensi detakan jantung kita, berantakan hidup kita hadirin. Sebagaimana kalau Allah kurangi saja, berantakan juga hidup kita. Terus selama ini yang ngeset tuh siapa sih, gak bisa proporsional gitu. Gitu loh. Detak jantungnya normal tuh siapa yang ngeset? Kita yang ngeset. Emang ngerti? Enggak, bukan kita. Terus siapa dong? Allah Subhanahu wa taala yang bantu kita. Jadi kalau setiap hari kita dibantu Allah, lalu sebutkan satu alasan kita enggak yakin. Jadi sebutkan satu alasan yang membuat kita enggak yakin Allah akan bantu kita dalam kasus ini. Oh, setiap hari Anda dibantu Allah kok. Ini permainan syaitan. Ini talbis iblis. Oh, tiap hari kita dibantu Allah. Bukan satu, bukan dua. Kemampuan kita bernafas, siapa yang ngeset itu? Kita yang ngeset. Kita yang ngatur semua. Siapa yang bisa ngatur? Bukankah itu pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jadi berapa kali dalam sehari Allah tolong kita? Lalu pantaskah kita meragukan pertolongan Allah dalam masalah-masalah yang tidak sepelik itu? Ngeset pernafasan tuh peliknya minta ampun hadir. Itu lebih ribet, lebih pelik daripada menyiapkan sarapan buat ibu atau mertua yang sedang sakit terbaring. Itu jauh lebih pelik, tapi Allah tolong kita. Saking hebatnya Allah tolong kita, seakan-akan kita gak pernah punya isu dalam masalah itu. Jadi lucunya kita itu hadirin sekalian, kita tuh sering terpukul dalam sebuah masalah-masalah yang bobot urgennya itu urgent, tapi bukan hal yang paling urgent dalam hidup kita. Dan di waktu yang sama ketika kita ribetin hal itu, di detik-detik itu kita mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah dalam hal yang jauh lebih pelik, jauh lebih ribet, jauh lebih jelimet, dan kita lupa bersyukur kepada Allah. Itu masalahnya. Allah Ta'ala bisa. Allah Ta'ala alam bisa. Mungkin itu. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Dan hadirin, kadang ada rasa kesal karena membayangkan kata-kata ipar saya seperti tidak mau mengurusnya. Ngapain keselin itu? Yang ada harusnya kita iba. Yang seharusnya kita nggak perlu kesal. justru seharusnya kita iba dan kita khawatir. Hadirin, anak kalau sudah ucapin kata yang maknanya gak mau ngurusin orang tua, aduh itu fatalnya, minta ampun, itu tinggal nunggu bala. Hadirin, kan kata Nabi, dua dosa yang Allah akan segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti Allah akan azab di akhirat, atau apa? Al-baghi wa qati'atu rahim, kezoliman dan memutuskan tali silaturahim, dan memutuskan tali silaturahim yang paling parah, durhaka sama orang tua. Jadi nggak saya rasa jangan arahnya ke kesel, arahnya itu ke iba dan khawatir. Kalau kakak ipar kita tidak bertobat, ada hal menakutkan menimpa dia, hadirin sekalian. Dan orang-orang yang punya pengalaman hidup pasti tahu masalah ini. Dibalas di dunia sebelum di akhirat. Berantakan, hadirin. Jadi ini itu poin. Dan terakhir, ini kesempatan kita untuk berbakti kepada mertua, sebagaimana kesempatan kita mendukung suami untuk berbakti kepada orang tua. Dan dukungan kita kepada suami kita untuk berbakti kepada orang tua tidak akan sia-sia dan tidak akan dilupakan sama Allah. Dampaknya akan kemana-mana. Dampaknya kita akan dapat pahala birrul walidain, al-wasail laha akamul maqasid, kata para ulama. Saran itu hukumnya seperti tujuan. Sarana memudahkan berbakti kepada orang tua akan membuat kita dapat pahala berbakti kepada orang tua. Lalu yang berikutnya, al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kita dukung suami kita berbakti kepada orang tua beliau, Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih taufik, suami kita mendukung kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Lalu al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Pada saat kita dan suami kita sama-sama berbakti kepada orang tua, maka Allah akan anugerahkan anak-anak yang menjadi qurratu ayun dan berbakti kepada kita dan suami. Wallahu ta'ala misawab. Saya rasa cukup sampai di sini, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.